الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وموالاه. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, ciri pandai, tokoh masyarakat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, insyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Orang Melayu menyebut singgah, orang Jawa menyebut mampir, orang Inggris kalau tak salah transit. Pokoknya kalau kita mau pergi, singgah, mampir dan transit. Ustaz mau ke mana? Tausiah nanti mau ke Dumai. Berhenti sebentar di Duri, pom bensin sebelah kanan. Apa kerja di situ? Isi minyak, buang air kecil, berwudu, solat, siap beli makanan, siap-siap untuk buka puasa, mana tahu terlambat di jalan. Begitu setelah penuh perbekalan, siap berangkat. Penuh pak, berangkat. Penuh itu bahasa Arabnya wafat. Wafat artinya penuh. Jadi kalau nanti bapak ibu dapat kabar, kenapa Ustaz Somad tak datang malam ini? Sudah penuh ini dah. Sudah berangkat sudah. Jadi dunia ini kata orang tempat persinggahan, tempat mampir, tempat transit. Asal sudah barang penuh, berangkat. Kalau belum penuh, setengah mati mau berangkat. Kalau belum penuh, tak akan berangkat. Diundang tetangga, sahabat, kerabat semua. Untuk apa? Mendoakan. Pak Ustaz, tolong besok datang ke rumah. Apa acaranya? Baca doa. Doa berangkat haji? Bukan. Doa berangkat umroh? Bukan. Doa selamatan sarjana? Bukan. Doa apa? Ini ada orang sakit tak mati-mati, tolong doakan supaya mati. Ya Allah, kalau memang umurnya panjang, berikanlah dia kesehatan. Tapi kalau tidak, sengaja tak dikuatkan, takut disinggung ahlul bait. Kalau dikuatkan, kalau memang tidak, matikanlah dia cepat. Dua hari sesudah itu, gimana? Alhamdulillah sehat terus. Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati. Qabla an tastakmil rizqaha wa ajalaha, sebelum penuh tak akan mati. Jadi bapak yang selama ini difonis dokter, jangan putus asa. Ini banyak orang Islam ini sekarang rukun imannya 7. Beriman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat, takdir, dokter spesialis. Perbaiki akidah. Ini tempat persinggahan. Mesti tahu apa yang mau saya ambil. Buang air kecil, isi bensin, beli makanan, periksa ban, isi air radiator, berangkat. Jangan lama-lama di tempat persinggahan. Dulu bukan baru ini, ada seorang bernama Fulan bin Fulan, orangnya kaya, rumahnya besar, mobilnya mewah, hartanya banyak. Mana dia sekarang? Mati. Dulu dia berkuasa, kalau dia lewat di jalan orang takut semua. Saya sampai tanggal 5 September 1998, yang tertulis namanya dalam Al-Quran, Ihbitu Misra, masuklah kamu ke Mesir. Udkhulu Misra, masuklah kamu ke Mesir. InsyaAllah aminin, kamu akan selamat. Kata Allah kepada keturunan anak cucu Ishak, anak cucu Yakub alaihissalam. Di bawah melihat piramid yang besar, batu-batunya katanya satunya sampai kulkas double, bisa disusun tinggi di dalam piramid yang besar. Tiba-tiba ada kotak jenazah, bisa tersusun rapi, bangunan yang simetris, padahal alat belum canggih waktu itu. Siapa yang membangun ini? Orang Mesir. Siapa rajanya? Farao, Fir'aun. Mana dia sekarang? Mati. Pergi ke danau. Hebat. Danau apa ini? Dulu di danau ini ada istana megah mewah. Lalu kemudian fahasa fadiha. Ditelan, hancur masuk ke dalam. Siapa dia? Qarun. Mana? Yang katanya kaya, mati. Yang katanya berkuasa, mati. Ada lagi paling cerdas otaknya, brilian, IQ hebat. Siapa dia? Haman, penasehat Fir'aun. Ditulis nama dalam Quran, Inna Fir'auna wa Haman. Mana dia? Mati. Semua yang singgah-singgah di sini semua mati. Dunia bersinggah. Makanya ketika kita sampai di suatu daerah, siapa yang pernah kuliah di sini? Dulu ada namanya si Fulan, sekarang mana? Pulang. Pulang kembali ke negeri aslinya. Lalu yang di bawahnya apa? Kata pepatah Melayu, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama, nama baik atau nama buruk. Semua yang tertulis dalam Quran ini nama-nama dua saja. Kalau tidak terlampau baik, terlampau buruk. Maka jangan pesankan ke orang, nah kalau kau mau kasih nama orang, cari di Quran mana yang terbuka nanti. Nah, itulah pilih. Pasti buka Fir'aun. Pasti buka Iblis. Takkan namanya Iblis. Karena siapa yang paling baik, siapa yang paling jahat, sama macam dosen, guru. Siapa yang paling diingatnya di lokal itu? Yang paling baik, yang paling jahat. Kalau setengah-setengah tak diingat, maka bapak biar dikenang Allah Ta'ala, pilihlah dua itu. Kalau mau, paling baik sekalian. Kalau tidak, paling jahat sekalian. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, di tempat persinggahan itu banyak pula yang melalaikan. Apa yang kita ambil selama di tempat persinggahan? Alhamdulillah, malam ini ada yang mengambil khatam Quran, ada yang mengambil iktikaf, ada yang mengambil tarawih, ada yang mengambil zikir, ada yang mengambil mendengarkan bacaan Quran kepada imam. Diambilnya. Dia pun balik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang membuka penutup wajahnya, senyum. Kata Ustaz Mustafa Umar, orang mati sakit. Kata Dr. Mawardi Muhammad Saleh, orang mati sakit. Kenapa wajahnya senyum? Dia senyum karena bekal yang penuh. Senang. Bekal yang akan dibawa menghadap Allah, minyaknya penuh, akuanya 3 botol, sirupnya lengkap, kainnya, kopernya. Maka dia datang menghadap Allah dengan perbekalan yang sempurna. Sekarang banyak orang ketika diajak berbekal, ente iktikaf malam ini? Aduh, aku belum bisa iktikaf. Kenapa? Anak masih kecil. Nantilah kalau dia sudah agak besar sikit. Anak sudah besar, belum nikah pula, khawatir kalau ditinggal di rumah sendirian. Nantilah kalau dia sudah nikah, insya Allah agak luang sikit waktu. Anak sudah nikah, aku belum pensiun lagi. Nantilah kalau anak sudah nikah, sudah pensiun. Anak sudah nikah, belum pensiun. Datang pula anakku yang nikah itu menumpangkan anak dia. Kapan mau bersiap bekal? Memangnya kalau kita mati ada anak-anak yang katanya sayang buah hati, belayan jiwa, yang katanya cinta, mau mereka rupanya menemani kita menjawab mungkar dan nakir? Belum pernah ada anak menantu mau buat sip-sipan. Anak berapa? 14. 14 malam berisi sip 1, sip 2. Ada menghadap kepada Allah Ta'ala sendirian. Walaqad ji'tumuna terhadap aku sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu kuciptakan kau sendirian, maka kau pun akan menghadap aku sendirian. Adapun teman-teman, sahabat akrab, kawan tertawa semua, kawan senang semua. Apa kata suami? Kaulah bulan, kaulah bintang. Sebentar ibu pergi belanja, apa kata dia? Setengah nafasku pergi. Oh, so sweet. Tapi begitu Israel datang, yang dulu katanya sehidup semati, aku hidup, kau mati. Yang dulu katanya harta dicari bersama, harta berubah menjadi gono gini. Apa artinya? Kau begono, aku begini. Mana kawan-kawan yang ramai dulu, mana? Mereka hanya mengantar, mereka mengiring. Begitu sampai, mereka masukkan, mereka timbun. Anak kesayangan memanggil kawan-kawannya, friend, bro, ayo kita timbun makam bapak, mari kita injak biar padat. Habis mobil yang mewah pulang ke rumah, selimut yang mahal masuk ke lemari, pakaian kebesaran tersangkut di lemari mewah, emas mulai diintai anak cucu cicit menantu. Anak masih sayang, menantu paling tajam matanya. Habis. Mana? Mana yang dibanggakan dulu? Yatsma'ul mayyita salasun, yang mengiringi itu ramai. Setidaknya ada tiga. Maluhu, hartanya, yang dia cari pergi pagi pulang petang, fras keringat banting tulang. Panggilan solat tak dipedulikan. Baca Al-Quran nantilah. Zikir tak tahu menahu masalah zikir. Kerja, kerja, kerja. Mohon maaf kalau menyinggung salah satu iklan partai. Tapi yang jelas bahwa dia akan tinggal menjadi kenangan. Keluarga, anak, cucu, cicit, menantu, kawan, sahabat, andai tolan, direktur perusahaan mati pagi ini, besok pagi penggantinya langsung ada. Sebelum kita mati pun dia sudah siap-siap menggantikan kita. Istri tercinta, kalau kita mati berapa dia dapat? Setengah harta kita untuk dia, 1.500.000.000 untuk dia. Dari 500 juta itu dia dapat lagi 1/8, akhirnya 575 juta lebih kurang untuk dia. Masuk dia ke salon, dibayarnya ke orang salon. Hei orang salon, tolong kau buat aku jadi umur 17. Habis 75 juta, tinggal 500. Dibelinya Kawasaki Ninja 1. Nikah dia sama Brondong. Habis. Dipegangnya pinggang suami barunya itu. Saking kuat pegangnya, tak bisa nunjuk pakai tangan. Mana makam suamimu? Pakai kaki itu. Begitulah. Apa yang akan dibawa menghadap Allah? Malam-malam iktikaf, malam-malam muhasabah, solat tarawih bersama imam, inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dapatkah kita saling tolong-menolong? Ya. Jamaah sayang dengan Ustaz Abdul Somad, saya husnuzan. Begitu mereka dapat kabar Abdul Somad meninggal dunia, mereka akan mendoakan Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi untuk Ustaz kita, Al-Fatihah. Sampaikah bacaan itu? Ya. Dari mana Ustaz tahu sampai? Karena tak balik lagi berarti sampai. Semua mengirim, semua mengirimkan doa, hanya sampai ke situ saja. Tapi yang menemani kita seutuhnya adalah apa yang kita buat di tempat persinggahan ini. Duduk, luangkan waktu, ambil sepatu yang mahal, ambil baju-baju jas yang mewah, batu-batu cincin koleksi letakkan semua. Tanya masing-masing, siapa di antara kalian yang akan menemani aku nanti? Mana yang bisa menemani? Itulah buat perpanjang, itulah perlama. Yang tidak, sedekahkanlah, infakkanlah, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak, anak yang disayang, buah hati belayan jiwa, bawa mereka ke masjid, bawa mereka itikaf. Mati kita menghadap Allah, mereka akan tetap ingat, mereka akan datang ke masjid ini, mereka akan datang mengaji, mereka akan datang berinfak sedekah, mereka akan luangkan rezekinya untuk memberikan nasi kotak kepada fakir miskin, musafir yang lalu lalang, mengalir pahalanya walaupun kita sudah mati dimakan cacing tanah. Pas 20 menit lebih kurang, waktu tak boleh panjang-panjang. Dan saya pun mohon maaf, Masjid An-Nur ini hanya persinggahan saja. Singgah, mampir, transit. Mohon maaf Pak Ketua, Bapak Ibu Jamaah, saya tak bisa ikut sampai akhir karena habis ini singgah pula lagi ke masjid Hijratus Sabirin. Nama masjidnya pun hijrah. Pindah. Pindah saya ke sana. Nanti habis tausiah singgah pula lagi i'tikaf. Besok subuh singgah lagi ke Masjid Al-Munawwarah Garuda. Habis itu duha singgah di Al-Falah jam 9. Habis itu kajian zuhur jam 1 singgah lagi. Sampai kapan Pak Ustaz? Sampai Israel datang menjemput. Selesai. Jadi kalau ada yang capek, capeklah saya sudah nengok Ustaz dipindah-pindah. Kamu nengok saya capek? Iya, saya lebih capek lagi. Kapan Ustaz berhenti? Sampai Israel datang. Ketika Israel datang mencabut nyawa, di saat sebelum dia datang itu datang malaikat membisikkan ke telinga kita yang istiqomah, pindah ke masjid, pindah ibadah, pindah baca Quran, pindah infak, pindah sedekah, pindah nasihat. Datang malaikat membisikkan, apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Karena sebelum Israel mencabut nyawa datang takut, takut pertanyaan mungkar nakir, takut azab kubur, takut subul khatimah, takut masuk neraka, takut titian siratul mustaqim. Datang malaikat menenangkan, alla takhafu, jangan kau takut. Sedih, sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan istri, sedih meninggalkan jamaah. Malaikat mengatakan, alla takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Setelah hilang takut dan sedih, apa kata malaikat? Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adu, berbahagialah engkau karena kau mendapatkan surga yang dijanjikan Tuhan. Di saat itulah Israel mencabut nyawa kita dan kita meminta, Allahumma ja'al akhiratana mina, jadikanlah ucapan terakhir yang keluar dari mulutku qaula la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Mudah-mudahan kita semuanya yang menyampaikan, yang mendengarkan, anak cucu cicit kita selamat dari azab neraka, diberikan husnul khatimah dan mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Jangan lupa saling mendoakan di malam i'tikaf, di dalam munajat, di dalam buka puasa. Ramadan pintu ampunan, tak hanya diri sendiri, doakan tetangga, sahabat, kerabat, anak, menantu, para ustaz, alim ulama, guru-guru kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Haji Abdul Somad SMA. Semoga ilmu yang disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk sama-sama kita ketahui, yang akan bertindak sebagai imam tarawih kita pada malam hari ini ialah Ustaz Ja'far Sadiq. Bila beliau nanti akan membacakan surah Al-Ahzab dimulai dari ayat pertama. Kemudian yang bertindak sebagai bilal yaitu Ustaz Rusdi Ratib. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.